yang saya jawab yang terkait dengan materi. Jadi di sini ada pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa yang dimaksud Wahabi oleh ulama-ulama Maliki adalah Khawarij yang muncul tahun 200-an. Mengapa mereka disebut Wahabi padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum lahir? Jazakumullah khairan. Berarti tadi terlewatkan, tidak saya terangkan. Kenapa mereka disebut Wahabi? Karena pemimpin gerakan Khawarij di Afrika Utara tahun 200-an Hijriah itu namanya Abdul Wahhab bin Rustum. Namanya siapa? Abdul Wahhab bin Rustum. Maka mereka disebut sebagai apa? Wahabi atau Rustumiyah. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka disebut Wahabi? Karena memang pendirinya juga dinisbatkan kepada Wahabi, Abdul Wahhab bin Rustum. Nah, insya Allah bisa dipahami. Tadi tidak diterangkan, terlewatkan. Syubhat apa sebenarnya yang menimpa mereka, alumni atau yang pernah belajar di Saudi seperti HRS, Rizik Syihab, dan SAS, Said Akil Siraj. Demikian juga Hidayat Nur Wahid. Kan dulu mereka belajar di Arab Saudi, kok pemikirannya begitu? Jawabannya, karena memang sebelum mereka berangkat ke sana sudah seperti itu. Iya, sebelum mereka berangkat belajar sudah punya pemahaman masing-masing, punya apa namanya, punya latar belakang sendiri-sendiri. Nah, sehingga mereka belajar di sana ya tujuannya sudah bukan lagi untuk mempelajari Islam dengan benar, tetapi ya untuk menguatkan apa yang sudah mereka yakini sebelumnya. Apalagi di sana juga ada orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang yang belajar ke Arab Saudi itu bukan lantas jaminan benar. Agak wis wening Saudi 20 tahun ora kaya kowe. Ya dia di sana kerja kok, Mas. Enggak belajar kok mau disamakan. Itu udah 15 tahun pulang juga enggak pakai jilbab. Di sana tamu malah pakai cadar. Pernah ke Saudi ya? Belum. Itu udah kerja 15 tahun jadi TKW pulang aja kayak gitu. Ya di sana dia kerja. Bukan belajar agama. Pertanyaannya tentang rumah tangga nggak dijawab. Ya, yang dijawab kaitannya tentang materi aja. Allahumma musta'an. Kalau ini harus dijawab. Bukankah kita diperbolehkan membunuh jiwa yang dengan haknya? Salah satunya dia murtad dari agama Islam. Tetangga ana ada yang murtad. Apakah saya boleh membunuhnya? Jangan ditertawakan. Ini kayaknya pertanyaannya serius ini. Kalau gak serius gak mungkin tanya. Atau kita serahkan kepada pemerintahan setempat, tidak boleh membunuhnya. Itu bukan hak kita. Karena pelaksanaan hukum had itu tidak diserahkan ke masing-masing orang. Itu bukan wewenang individu per individu. Tetapi pelaksanaan hukum had seperti ini itu milik penguasa, milik pemerintah. Jadi harus dijawab ini. Jangan sampai nanti pulang, oh, Ustaz ora jawab berarti boleh. Jangan. Jadi kalau pertanyaan boleh membunuhnya, tidak boleh membunuhnya, enggak boleh. Sudah mulai hujan, konsentrasinya pecah. Ya, satu lagi kalau pas ya. Ya, ini tentang rezeki, enggak sesuai dengan materi. Mohon maaf, yang kita jawab yang sesuai materi aja. Kita cukupkan sekian karena sudah cukup sore. Jenengan juga perlu persiapan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.